Wahyu ke Yahya, Pasai Sa. Aso kitabnyo ke hai pun yang kepegah li Isa Al-Masih, ke hai membago peristiwa yang temateka. Allah kepegah ubah Al-Masih, mangat gopnyan getunyo, bak hamba-hamba Allah pun yang segera harus terjadi. Al-Masih kekirim malaikat gopnyan ubah Yahya, hamba gopnyan, kepegah peristiwa-peristiwanya ubah gopnyan. Temali Yahya pi, laju kepegah ban mandum yang kekalonyan. Dan nyo kehlaporan kehai pesan niba Allah yang kage pekong li Isa Al-Masih melalui kesaksian gopnyan. Membahagia ke orang yang bet dan yang dengar habar nubuat dalam kitabnyo dan taat ubat pun yang na tertulis dalam kitabnyo. Sebab hana treble, ban bandumnyo temat terjadi. Cedara-cedara, yang na nibak tujuh boh jemaah dalam daerah Asia. Ulun, Yahya, mengharap gata begebri berkat dan sejahtera nibak pota Allah. Na kegopnya yang na, yang kana, yang na seumum masa, dan menancit nibak ban tujuh boh roh yang na diketata Allah. Dan nibak Isa Al-Masih, saksi yang setia, gopnyan keh yang pun tat, tepu udep nibak mati, dan gopnyan keh yang mat kuasa atuh raja-raja dunia. Isa gegasih kegetanyo, dan ngon mati gehnyan, gopnyan kage pebebah getanyo, nibak mandum deca-deca tanyo. Dan gepejut getanyo, saboh bangsa yang khusus imum-imum. Yang layani Allah, Bapak gopnyan, Isa Al-Masih nyanke yang agung dan mekuasa seumum masa. Amin. Nyanke, gopnyan geteka ditup liawan. Ban mandum ureng temaji kalon gehnyan, menancit le ureng nyangka ditup gopnyan. Ban mandum bangsa yang na atuh rung donyanyo, jimo pebae sabab le gopnyan. Bit pasti. Amin. Ulun keh nyang awai dan nyang ake. Firman Tuhan Allah, nyang na, nyang kana, dan nyang na seumum masa, nyang maha kuasa. Ulun Yahya, cedara gata nyang saboh nasib ngon gata lam penderitaan, nyang jirasa letip tip murid Al-Masih. Tanyo tabah, menderita sebagai umat milik gopnyan. Ulun jiboh u pulau Patmos sabab ulun mendakwah firman Allah. Nyang gepekong le Isa melalu kesaksian gopnyan. Ba uro Tuhan, ulun jikuasa le roh Allah. Laju ulun dengar su nyang tega, lagai su bergus, jimu tutu dilikut ulun. Su nyan jipegah. Tulih ke punyang gata kalon, dan kirim ke laju kitab nyan, ubat tujuh boh jemaah yang lon pegahnyo. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Laju lon ngiang ulikut, mangat lon tepeso yang kamu tutunyan ubat ulun. Duh laju ulun kalon tujuh boh gaki panyot yang tepegot ni bakmu. Bak tengok-tengok gaki panyot yang duh lon kalon cidro yang lemah, lage manusia. Gopnyan gengui baje jubah yang panjang di truk bak kaki. Ni bak dada gehnyan, gopnyan gengui tutup dadamu. Huk gopnyan putih lagi bule bubiri, lagi gapuh yang putih. Mata gopnyan hu mubli-bli lagi apui. Gaki gopnyan memek-mek lagi temaga yang tutut. Su gopnyan lagi su ia taju yang raya. Bak jaro unun gopnyan gemat tujuh boh bintang. Dan ni bak babah gopnyan jitubit saboh pedung tajam yang memata dua. Ruman gopnyan mecahaya lagi mata uro. Oh wate cot uro. Wate unun kukalon gopnyan. Laju rebah tedugom dike gopnyan lagi ureng mati. Tema gopnyan laju gekebah jaro unun geh atuh ulun tira gepegah. Baik takut. Ulun keh yang awai dan yang akhir. Ulun keh gopnyan yang kudip. Ulun keh meninggai dunia. Temangin keh. Ulun udep kesihmu masa. Ulun nak kuasa atuh mati. Dan atuh dunia ulun mati. sabab nyan tuleh ke hai-hai nyang gata kalon, na ke hai-hai yang na dinonyo, dan hai-hai yang temat teka temat. Nyo ke rahsia ni bak tujuh buah bintang yang gata kalon bak jaro unun lun, dan ni bak tujuh buah gaki panyot muh nyan. Tujuh buah bintang nyan na ke malaikat-malaikat ni bak tujuh buah jemaah, dan tujuh buah gaki panyot nyan na ke bar tujuh jemaah nyan.